Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'an. Kita masuk ke syarat yang pertama ya, dari yang termasuk asyurut, thubut yang pertama dari syurut asyurutiyah, yaitu ittisalul isnad. Ini sudah lah. Nah, bahwa maknanya adalah yarwi rawi amman fawqahu bi ihdath ruqi, bi ihdath ruqi tahammuli sahihah. Nah, kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, ada ruwati keadilan ya, rawi rawinya al adalah, yang kita bahasakan dengan keadilan ya. Pemiliknya disebut al-adil ya, yaitu adil. Yu'arifu ba'dul ulama'i al-adalata bi'anna, sebagian ulama mendefinisikan adalah bahwasanya adalah adalah malakatun tahmilu sahib, tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa. Malaka adalah kemampuan, kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk menekuni ketakwaan, untuk mulazamat taqwa, untuk menekuni ketakwaan. Wal bu'di an khawarimil muru'ah, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak muru'ah, yang merusak muru'ah ya, yang terkait dengan akhlak, adab. Berdasarkan definisi ini, kata Syekh, ini tadi kan definisi al-adalah, kemudian disimpulkan dari situ definisi al-adl. Nah, sebelum kita lanjut, supaya bisa paham apa yang dimaksud dengan al-muru'ah, ini kan ada istilah al-muru'ah. Nah, al-adalah apa? Malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wal ba'di an khawarimil muru'ah, kemampuan yang membawa pemiliknya untuk menekuni ketakwaan dan menjauhkan dari hal-hal yang merusak ya, muru'ah, muru'ah dia. Nah, muru'ah itu apa? Ya, muru'ah itu bisa dita'liq, wal muru'atu hiya adabun nafsaniyatun, adabun nafsaniyatun. Tahmilu mura'atiha, tahmilu mura'atiha atau tahmilu mura'atuha, nah, tahmilu mura'atuha al-insana, al-insana ala al-wukufi, ala al-wukufi عند محاسن الأخلاق, عند محاسن الأخلاق وجميل العادات, وجميل العادات انظر ضوابط الجرح والتعديل، كتاب ضوابط الجرح والتعديل. صفحة 94 إلى 95. صفحة 94 إلى 95. نعم. عيني يعني مسألة المروءة. Jadi wal bu'di an khawarim al murwa, menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak murwa. Apa itu murwa tadi? Murwa adalah adabun nafsaniyah. Ya, adab-adab diri, gitu. Adab-adab diri. Tahmilu mura'atuha, memperhatikan adab-adab diri tersebut. Tahmilu akan jadi muru'at, artinya memperhatikan, menjaga. Ya, muru'at itu yakni memperhatikan dan memperhatikan menjaga adab-adab diri itu. Tahmilul insan, gitu maksudnya, akan membawa seseorang. Jadi itu makna tahmilu muru'at itu al-insana. Jadi muru'at adab nafsannya itu, menjaga adab-adab diri itu akan membawa al-insan, seseorang, ala al-wukufi untuk ya, berhenti inda mahasin al-akhlaki wa jamilil adat, untuk berhenti pada akhlak-akhlak yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Ya, nah itu. Jadi adab-adab diri yang apabila dijaga akan membawa seseorang untuk ya selalu memiliki apa tadi, akhlak-akhlak yang baik, ya, perilaku-perilaku yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Nah itu muruah. Tentu seterusnya kita hanya menyingkat dengan muruah, istilah muruah. Nah, dan muruah antum sudah paham maknanya. Nah ini jadi adalah kemampuan yang membawa pemiliknya, pemilik kemampuan itu, untuk menekuni ketakwaan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak muruah. Jadi merusak apanya? Merusak adab dirinya, ya, akhlaknya, ya. Berarti hal-hal yang sifatnya apa? Akhlak jelek, kebiasaan yang jelek, begitu. Nah, berdasarkan ini mereka pun mendefinisikan al-adl, bahwa al-adl itu adalah al-muslimul baligul aqilus salimu min asbabil fiski wa khawarimil muru'ah. Al-adl adalah seorang muslim, ya. Jadi orang yang adil adalah muslim, orang kafir tidak adil, tidak adil, kan begitu. Al-baligh, ya, ini sudah mukallaf. Al-aqil yang berakal, al-baligul aqil itu kan mukallaf. Berarti al-muslimul mukallaf, singkatnya. Muslim yang mukallaf. Keluar dari kata muslim apa? Orang kafir, kan? Ya. Dari kata mukallaf, ya ini yang tidak mukallaf, yang belum balik atau yang gila. Nah, itu tidak adil. As-salimu min asbabil fisqi wa khawarimil murwah. Sifat berikutnya, dia selamat dari faktor-faktor kefasikan. Yani dosa-dosa besar. Fasikan itu kan dosa besar. Dan ya, perusak-perusak apa? Muru'ah. Perusak-perusak muru'ah, perusak adab akhlak. Ya, selamat dari itu, selamat dari faktor-faktor kefasikan dan perusak-perusak akhlak dan adab. Jadi apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang disebut adil. Apa saja? Pertama muslim, kemudian disingkat mukallaf, uraiannya apa? Baligh, akil, kemudian salim, min asbabil fisq wa qawarimil muru'ah. Tayyib. Wa arafa khawna adalah bi'annaha. Ini tarif yang pertama tadi. Tadi sebagian ulama. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mendefinisikan al-adalah bi'annaha hiya istiqamatun fis sirati wad-din. Istiqamah, konsisten dalam hal sirah, perjalanan hidup, wad-din dan agamanya. Istiqamah tersebut konsekuennya dia dalam perjalanan hidupnya, sirahnya dan agamanya, tamna'u sahibaha, menghalangi, mencegah pemiliknya, min yataqarrafil kaba'ir, mencegah pemiliknya dari melakukan dosa-dosa besar, yaitu kefasikan. Wal israri 'ala shagha'ir, dan mencegah pemiliknya dari terus menerus di atas dosa-dosa kecil, yang artinya ya, dosa-dosa kecil itu jika terus menerus dilakukan akan menjadi dosa besar, kefasikan juga. Ya, singkatnya apa? Mikrofil kabar ala surah ini singkatnya apa? Singkatnya adalah mencegah pemiliknya dari kefasikan. Jadi iktirafil kabair al-israr al-sawah ini kita bisa singkat menjadi kefasikan, kan begitu. Tahmilu ala mulazamah ditakwa al-murua, istiqomah dia, konsistennya dia itu ya, membawa dia untuk tekun dalam ketakwaan, tetap dalam ketakwaan, tidak bergeser darinya, dan tetap menjaga muruahnya, adabnya dan akhlaknya, akhlak baiknya dan adab akhlak baiknya dan kebiasaan baik bagusnya itu tetap terjaga. Nah, berarti sebenarnya definisi yang pertama dan yang kedua, antum melihat ada perbedaan kan? Tidak kan? Ya, semana, senada, cuma dengan bentuk ungkapan yang berbeda. Nah, wa'alaih berdasarkan ini tadi, fal'adlu maka'al adl adalah definisi yang kedua tadi, man kanal ghalibu ala ahwalihi ta'ah, man kanal ghalibu ala ahwalihi at-ta'ata lillahi wal istiqamata wassalamata minal mufassiq. Orang yang dominan keadaannya, al-ghalibu ala ahwalihi, yani dominan keadaannya ketaatan kepada Allah dan istiqamah, konsisten dan selamat dari mufassiq, ya, faktor kefasikan itu apa? Dosa besar, ya, satu dosa besar atau menekuni dosa-dosa kecil. Bisa difahami ini definisi ini? Nah itulah yang dimaksud dengan orang adil. Jadi dia muslim, mukallaf, selamat dari faktor-faktor kefasikan dan perusak muruah, ya. Dia istiqomah, konsisten di atas agamanya, ya. Sehingga dia terus di atas ketakwaan dan selamat dari faktor-faktor kefasikan dan perusak muruah. Ini yang mendominasi kehidupan dia, begitu. Wahdah yukatir min al-aimmati. Inilah pendapat banyak dari aimmah, di antaranya adalah Sa'id bin Musayyab, Ibrahim bin Qayyim, Abdul Mubarak, Syafi'i bin Hibban, Al-Dhahabi. Baik. Kata Sunani dalam Tawdih al-Afkar, huwa tahqiq. Inilah pendapat yang benar. Wa'alaihi berdasarkan ini, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, fal wasfu bil adalati wasfun zaidun 'ala al-islam. penyifatan dengan adalah keadilan adalah penyifatan yang lebih dari keislaman. Tahtaju ila ma'rifatin bihalir rawi wa sabrin limarwiyatihi. Adalah ini tahtaj, butuh. Untuk menetapkan adalah tersebut butuh kepada ma'rifah, pengetahuan tentang halir rawi, keadaan rawi itu. Bagaimana keadaannya? Bagaimana tentang ketaatannya? Bagaimana ketakwaannya? Kan begitu. Bagaimana istiqomahnya? Ya kan? Apakah dia istiqomah dalam ketaatan? Apakah dia selamat dari faktor-faktor kefasikan dan perusak-perusak muruah? Nah, ini butuh pengetahuan. Tidak cukup hanya dikabarkan dia muslim. Nah, tidak cukup. Ada tambahan itu tadi, as-salim min asbabil fiski wa khawarimil muruah. Ya, istiqamah yang tahmilu ala mulazamati taqwa muruah, kan begitu. Nah, harus diketahui itu. Wa sabrin limarwiyatih, dan ya, penelitian terhadap riwayat-riwayatnya. Mengumpulkan seluruh, sabr itu artinya menghimpun seluruh apa yang diriwayatkannya dan diteliti, diperiksa. Lida, oleh karena inilah radd al-Hafidz al-Khatib fi al-Kifayah. Al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya al-Kifayah fi ilm al-Riwayah. Membantah, ya, membantah siapa? Alaman za'ama, membantah orang yang beranggapan annal adalata, bahwa sesungguhnya adalah keadilan itu, hiya izharul islam, menampakkan keislaman. Sekedar menampakkan keislaman, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Bahwa dia muslim, wa salamatul muslimin fiskin zahirin, dan menampakkan, ya, hiya izharul islami wa salamatul muslim min fiskin zahir, dan keselamatan seorang muslim dari kefasikan yang tampak nyata. Ini sudah cukup untuk menilai dia adil. Jadi ada orang yang menyangka, beranggapan bahwa sekedar seseorang menampakkan keislamannya dan menampakkan, ya, keselamatan dirinya dari kefasikan yang nyata tanpa dia ikut sholat berjamaah, sholat, ya, dia melaksanakan sholat dan hal-hal yang nyata, yang tampak, terlihat bahwa dia selamat dari kefasikan. Nah, ini semata ini dibantah oleh Al-Khatib, bahwa tidak cukup menilai keadilan seseorang hanya dengan itu. Wabana hunak, dan Al-Khatib dalam kitabnya Al-Kifayah abana, yani adhara, menampakkan di sana bi anna hadzal qawla ghairu sahih, bahwasanya ucapan ini, pendapat ini tidak benar. Wa dallala alaih, dan Al-Khatib, ya, berdalil atas kekeliruan pendapat itu dengan menunjukkan dalil-dalil, mengangkat dalil-dalil yang menunjukkan kelirunya pendapat itu. Wa haka, dan beliau menghikayatkan dalam kitabnya Al-Kifayah, anna kathiran minan nas, bahwasanya banyak dari manusia, wa muraduhu ahlul ilmi minhum, yang dia maksud dengan manusia di sini adalah ahlul ilm tentunya, bahwa banyak dari ahlul ilm ulama yara, berpendapat, annahu labud minal istidhari fil bahfi an adalatil mukhbiri bi aktsara mimma yajibu fi adalati syahid. Nah, perhatikan poin ini. Di sana beliau menampakkan pendapatnya bahwasanya beliau menghikayatkan bahwa banyak dari ulama berpendapat bahwasanya labud, mesti, ya, minal istibhara, mesti harus ada, ya, istibhar fil bahr, ada upaya nyata dalam melakukan pembahasan, penelitian, an adalatil mukhbir tentang adalah keadilan rawi, pembawa berita, pembawa hadis. Upaya pembahasan itu, penelitian itu, biaktsara, lebih besar, mimma yajibu, daripada kewajiban upaya penelitian fi pembahasan fi adalati syahid, dalam meneliti, membahas keadilan saksi. Karena ada dua ini yang disandingkan dalam pembahasan ini, yaitu rawi hadis, ini mukhbir, yakni pembawa berita kabar, ya, berita hadis. Yang kedua adalah syahid, saksi, saksi atas suatu perkara. Dua-duanya mempersyaratkan adalah keadilan. Asyahid tidak diterima syahadahnya jika dia bukan adil, bukan orang yang adil, tidak memiliki adalah, tidak diterima. Nah, kan kita tahu ya, syahidah adilin, dua saksi pria yang adil, kan begitu. Begitu pula rawi. Nah, tapi ketika dibandingkan antara dua ini, ya, banyak ulama mengatakan bahwa upaya penelitian sifat adilnya al-mukhbir, rawi, itu lebih besar dibandingkan, ya, upaya penelitian terhadap sifat adilnya seorang saksi. Difahami ini? Difahami ya? Tsumma qala, kemudian al-Khatib mengatakan, fasabata bima dzakarnahu, maka jadi tetaplah berdasarkan apa yang kami sebutkan, anal adalata, bahwasanya adalah itu syai'un zaid, suatu perkara lebih ala dhuhuri al-Islam, daripada sekadar, ya, tampaknya keislaman seseorang. Nah, adalah itu yahsulu bitatabbu'il af'al. Nah, yakni pengetahuan tentang adalah seseorang bisa diketahui, dihasilkan bitatabbu'il af'al. Kita bisa menetapkan adalahnya dengan apa? Bitatabbu'il af'al, dengan menelusuri perbuatan-perbuatan dia, bukan sekedar apa yang dia tampakkan keislamannya itu, tetapi diteliti perbuatan-perbuatannya, amalan-amalannya. Wahtibaril ahwal, dan dengan menguji keadaan-keadaan dia dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda. Karena saat ujian ikhtibar, disitulah tampak aslinya. Dalam kondisi keadaan biasa tampak baik-baik saja, tapi ketika ada fitnah, ada problem, tanpa aslinya. Nah, bisa difahami? Wa mimman intasara lihadha al-Hafidh ibn al-Athir. Al-Hafidh ibn al-Athir, di antara yang mendukung pendapat ini adalah Al-Hafidh ibn al-Athir rahimahullah, dalam kitabnya Muqaddimah Jami' al-Usul, ketika beliau mengatakan di sana, wala adalatu la tu'rafu illa bi khibratin batinatin. Keadilan, sifat keadilan seseorang tidak akan diketahui kecuali dengan khibrah batinah, kecuali dengan pengetahuan tentang batin seseorang. Pengetahuan tentang, ya, keadaannya secara mendalam begitu. Ibrotin batinannya apa? Keadaan, pengetahuan secara mendalam yang bisa mengukur keadaan batinnya. Maksudnya perkara batin tidak datang kecuali Allah, namun dengan meneliti perbuatan-perbuatannya, ya, dan menguji keadaan-keadaannya, tampaklah apa yang ada di batinnya begitu. Karena apa yang tampak di luar, yang muncul di permukaan saat terjadi, ya, perubahan-perubahan keadaan yang menguji seseorang, bagaimana menyikapi keadaan-keadaan yang ada, dan sekian perbuatan-perbuatan, amalan-amalannya dari satu keadaan dan keadaan yang lain yang berubah-ubah, itu menampakkan ya hakikat batinnya seseorang. Jadi bikhibratin batinah, yakni pengetahuan yang mendalam, bukan sekedar apa yang tampak ya sepintas. Wa bahthin an sariratil adli wa sirati, dan diketahui dengan melalui pembahasan tentang sarirah al-adl, ya, rahasia-rahasia keadilan, sarirahil adl, rahasia orang yang rahasia, ya, rahasia dia yang tersembunyi, ya, orang yang adil tersebut, dan sirah perjalanan hidupnya. Nah, jadi tidak dibenarkan seseorang hanya kenal sekali, dua kali, bertemu tiga kali, tanpa oh ini Islamnya, tanpa dia lihat keislamannya demikian, akhlaknya demikian, lantas dengan itu langsung dia merekomendasi begitu. Ah, itu tidak bisa, itu khibrahnya, khibrah dhahir kan, bukan khibrah batinah. Nah, begitu. Jadi dia harus betul tahu ya secara mendalam. Nah, wala berdasarkan ini fala yajuzu an naqul, maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan fulanun adlun illa ba'da khibratin tammatin bihali. Aidan, simpulan dari Syekh Bukhari. Tidak boleh kita mengatakan bahwa fulan adil kecuali setelah memiliki pengetahuan yang utuh yang sempurna tentang keadaannya. Wa kadzalika yashihu, demikian pula tidak boleh, tidak benar an naqul, tidak benar kita mengatakan fihi tentang dia innahu adlun, bahasanya dia adil, binaan ala maqulati, berdasarkan ya statement pernyataan seseorang yang membuat kaidah mengatakan al aslu fi man la yu'rafu fihi jarhun annahu adlun, hukum asal pada orang yang tidak diketahui padanya jarh yakni celaan, bahwasanya dia adil. Ya, ini kaidah yang salah, nanti akan dibantah. Nah, dan sudah terbantah dengan keterangan tadi. Jadi ada kaidah mengatakan hukum asal pada seseorang yang tidak diketahui jarh padanya bahwa dia adil. Jadi sekadar kita tidak mengetahui jarh tentang dia, kemudian dia pun difonis adil. Ya. Ini tidak benar. Lima sarah kubayana berdasarkan apa telah lewat penjelasannya min mukhalafati hadzal qawli, ya, dari adanya penyelisihan pendapat ini, kaidah ini, lima alaihi ahli tahqiq min ulama, penyelisihan terhadap ya apa yang dipegang oleh ulama yang ahli meneliti perkara ini. Nah, ilmu ini. Lidha, oleh karena ini najiduhum abu ala al-hafidh ibn Hibban, kita mendapati bahwa mereka mencela ya al-hafidh ibn Hibban idkhalahu sikap ibn Hibban al-Busti, pemilik sahih ibn Hibban, perusahaan ibn Hibban, perbuatan dia memasukkan adadan minar rijal, sejumlah rawi, fi kitabihi, dalam kitabnya al-Thiqat, atau sahih hadithahum, atau dia mensahihkan hadith mereka, wahum fi hayizil jahala, padahal mereka berada dalam lingkaran, lingkup jahala. Rawi-rawi itu ada rawi-rawi yang majhul, yang tidak diketahui, yang tidak dikenal, tidak dikenal keadaannya. Wa qa'idatuhu allati masya'alaiha dan kaidah dia yang dia berjalan di atasnya, hiya hadis sabiqatu qablu, kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu apa, al aslu fi man la yu'ruf fi jarhun annahu adlun. Ini kaidahnya Ibn Hibban yang menyebutkan dia terjerumus dalam kesalahan ini, memfonis rawi-rawi yang majhul, tidak diketahui, tidak dikenal sebagai thiqah dan tidak thiqah, dan juga mensahihkan hadisnya dalam sahihnya, sahih Ibn Hibban. Nah, فَنَقَدَهُ الْحُفَّادُ وَعَابُ عَلَيْهَا لَصَّنِيعًا, maka dia pun dikritik oleh para hufaz dan mereka mencela atasnya perbuatan ini. قَلَ النَّظِمُ السُّيُوطِيُ فِي أَلْفِيَةِ كَتَ النَّظِمُ السُّيُوطِي, dalam alfiyahnya, ya, السُّيُوطِي dalam alfiyahnya yang dibuat dalam bentuk mandumah, ya, مَسَاهَلَ الْبُسْتِيُّ فِي كِتَابِهِ, yani al-Bustiyyu tidak bermudah-mudahan dalam kitabnya, pembuatan kitabnya, bal syartuhu khaffa, ya, tetapi syaratnya lah yang khaffa, yang ringan, lemah. Wa qad waffa bihi, dan sungguh qad, yani sungguh waffa bihi, dia sudah menunaikan syaratnya. Waffa bihi yani waffa bi syartih fi kitabihi, waffa bi syartihi fi kitabihi, dia sudah menunaikan syaratnya di kitabnya. Jadi dia membuat kitabnya, mengarang kitabnya dan menulis sesuai dengan syarat yang dibuatnya. Jadi dia tidak bermudah-mudahan menyelisihi syarat yang dibuatnya sendiri, tidak. Dia sudah sesuai dengan syaratnya, tetapi syaratnya itu yang salah. Ai anna al-Hafidz Ibn Hibban al-Bustiyya, yaitu al-Hafidz Ibn Hibban, sesungguhnya al-Hafidz Ibn Hibban al-Busti, lam yatasahal, dia tidak bermudah-mudahan fi tatbiqi qa'idatihi, dalam penerapan kaidahnya, ya, anifatid dzikri, kaidah yang tadi ya telah disebutkan, dia tidak bermudah-mudahan dalam penerapannya, ya, dia tidak menyelisih, dia sudah sesuai dengan kaidahnya, penerapannya benar, ya, sesuai kaidahnya. Lakinna hadhil qa'idata, akan tetapi kaidah ini sendiri yang khafifatun, yang ringan, lemah, muntaqadatun, ya, dikritisi, yakni terkena kritik karena ada kesalahan, lima fiha minat tasahul, karena kaidah itu sendiri yang mengandung sikap bermudah-mudahan dalam menilai rawi wa tashrihi hadithi, dan pensahihan hadith, man la yastahiqqu dhalik, rawi yang tidak berhak untuk itu. Wa ma hadha faqad waffa bima syarata, bersama dengan ini dia sungguh telah menunaikan sesuai syaratnya. Nah, barang siapa ingin rincian lebih, hendaknya dia merujuk kepada Al-Muqawwalat, kitab-kitab yang lebih berpanjang lebar, meluas, dan merujuk kepada maqalat ahli ilm, kepada keterangan-keterangan ahli ilm haula qa'idah Ibn Hibban hadhihi, dan seputar yang membahas seputar kaidah Ibn Hibban ini. Ma'an nadhari fil masadir al-manquli anha anifan, disertai melihat juga ke masdar-masdar, referensi-referensi, sumber-sumber yang telah dinukil, ya, sebelum tadi. Ya, lihat Al-Kifayah, nah, dan yang lainnya yang telah disebutkan. Bisa difahami? Nah, bisa difahami, ya? Jelas, ya? Nah, jadi antum sudah bisa memahami istilah, ya, tasahul Ibn Hibban fi tawthiqil majahil, atau tawthiq al-majhulin. Tasahul Ibn Hibban mada fi tawthiq al-majhulin, tawthiq al-majahil. Nah, bermula-mulanya Ibn Hibban dalam merekomendasi menilai thiqah adil, ya, adil rawi-rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Nah, sampai di sini yang dibaca, ya. Hah? Iya. Kasarannya? Baik, ini aja dulu. Sudah selesai waktu itu? Selesaikan dibaca? Sampai tuntas? Nah. Hah? Sampai di sini dulu, sudah waktunya sudah. Nanti kita lengkapi besok insyaallah. Barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.